Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله ليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صدق الله العظيم wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Abdul Somad, Bapak Khairuddin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas diucapkan pada siang hari di bulan Ramadan ini jikala kita berpuasa di hari yang ketiga. Kalau yang mulai puasanya hari Sabtu, kalau yang mulai puasanya Jumat di hari keempat, betul, betul. Gak usah diributin, gak usah dimasalahin, gak apa-apa. Alhamdulillah, kita masih dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi temanya adalah Ramadan momentum menuju kehidupan yang sukses. Sebelum masuk ini, ketika Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Selesai berkhutbah, Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa ketika sedang berkhutbah tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin 3 kali? Nabi menjawab, tadi aku kedatangan malaikat Jibril. Jibril berdoa dan minta aku mengaminkan doanya. Apa doanya? Yang pertama, kata Jibril, jangan diterima puasa Ramadannya seorang anak yang belum minta maaf kepada kedua orang tuanya. Amin, kata Nabi. Yang kedua, jangan diterima, kata Jibril, puasanya orang yang sebagai istri tapi belum minta maaf pada suaminya, begitu pula sebaliknya. Amin, kata Nabi. Yang ketiga, jangan terima puasa Ramadannya seorang tetangga, seorang teman yang belum minta maaf pada temannya. Nabi menjawab, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baru 3 hari. Yang belum mendatangi teman-teman kita, datangi. Yang belum silaturahim ke orang tua kita, kunjungi. Yang belum minta maaf pada suaminya, minta maaf. Yang belum minta maaf pada istrinya, minta maaf. Setuju? Setuju. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Inilah keinginan setiap muslim yang berpuasa, yaitu gelar takwa. Tapi kenapa tiap tahun kita puasa 30 hari tapi ternyata gelar takwa tidak pernah didapat? Bukankah tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, semoga bertakwa? Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Apa itu takwa? Ada tawadhu di sana, ada qanaah di sana, ada tawadhu, ada qanaah. Sudahkah kita selesai Ramadan, kita tawadhu, kita qanaah? Kalau sudah, mudah-mudahan takwa ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Sudahkah setelah Ramadan benar-benar kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya? Kalau sudah, berarti takwa ada pada diri kita. Tapi buktinya banyak orang yang sholat, orang yang puasa, boleh berangkat haji, korupsi jalan terus. Gajinya gak seberapa, satu bulan cuma 15 juta. Kok bisa punya rumah mewah seharga 2 miliar? Kok bisa punya mobil 3 padahal gajinya 15 juta, sementara anaknya 4 kuliah semua? Karenanya takwa. Di mana takwanya? Orang yang bertakwa di dalamnya sabar. Innallaha ma'a shabirin. Sabar ada 3. Ada sabar dalam taat, ada sabar dalam meninggalkan maksiat, ada sabar dalam ketika ditimpa diuji. Ketiga buah sabar ini berat semuanya, tapi yang paling berat adalah sabar dalam taat. Lihat diri kita. Kita dibimbing, dibina, ditempa, diterbiah dengan Ramadan. Agar apa? Sukses. Agar apa? Keluar setelah Ramadan seperti bayi yang baru lahir, bersih tanpa dosa, bersih tanpa noda. Kenapa bisa seperti ini? Dididiknya kita, diajarkannya kita di bulan yang penuh berkah ini dengan sabar dalam taat. Betapa perihnya, betapa gak enaknya. Mesti lapar di pagi hari, mesti lapar di siang hari, mesti lapar di sore hari. Padahal air itu halal, makanan itu halal. Tapi karena kita iman, iman, iman, Allah panggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, Allah panggil ya ayyuhan nas. Allah panggil wahai orang yang beriman, kita dipanggil. Karena kita dipanggil karena kita iman, kita mampu. Yang halal jadi haram di siang hari. Makanan yang halal jadi haram di pagi hari. Makanan yang halal jadi haram di siang hari. Makanan yang halal jadi haram di sore hari. Kenapa? Karena kita memenuhi panggilan Allah untuk berpuasa. Minuman yang halal, yang halal jadi haram. Karena inilah Allah Allah. Karena inilah Rasul bersabda, kullu amalin li Adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana azib. Setiap amalan yang ada untuk dirinya illa sawma, kecuali puasanya. Ia puasa karena aku. Ia tidak makan makanan yang halal karena aku. Ia tidak minum minuman yang halal karena aku. Ia tidak menyentuh istri yang halal karena aku. Aku yang menghitung pahalanya. Oh, berarti untuk sukses adalah taat. Untuk sukses adalah tunduk patuh kepada Allah baru sukses. Besok di padang mahsyar, ketika kita dikumpulkan oleh Allah, Allah berfirman, aina shaimun, aina shaimun, aina shaimun. Di mana orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan pada waktu itu di dunia? Satu orang berdiri, saya ya Allah. Satu orang berdiri, saya ya Allah. Satu orang berdiri, saya ya Allah. Satu orang berdiri, saya ya Allah. Satu orang berdiri, saya ya Allah. Satu persatu disuruh masuk ke surga, masuknya melalui babur royal, pintu royal. Dan pintu itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Bapak yang di belakang akan dipanggil sama Allah. Bapak akan berdiri, masuklah kata Allah. Bapak di tengah akan dipanggil sama Allah, aina shaimun, saya Allah. Masuklah ke surga. Inilah kunci sukses sebenarnya ketika kaki melangkah ke surga. Hadirin, hadirat, para saimin saimat yang dimuliakan Allah, balasan orang yang berpuasa adalah masuk ke surga melalui Baitur Rayyan. Tapi ingat, Rasulullah bersabda, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-athas. Berapa banyak orang yang puasa tapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Dia enggak sabar dalam taat. Dia enggak sabar kalau matanya untuk tunduk melihat yang bagus-bagus saja. Dia enggak sabar telinganya mendengar yang baik-baik saja. Dia enggak sabar lidahnya hanya berzikir, beristighfar, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Kalau dia ngomong falyakul khairan aw yasmut. Kalau dia berkata berkata yang benar yang baik saja. Dia enggak melingkar janji, dibimbing, diajarkan kita buat sabar dalam taat. Tapi ternyata kita enggak sabar. Sabar dalam taat, sabar yang paling berat, Bapak Ibu semua. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini tingkat yang kedua. Dan sabar yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa maksiat. Wala nabluwannakum bi syai'in min al-khawf wal-ju' wa nafsin min al-amwal wal-anfus was-samarat wa basyiris sabirin. Ketika sedang puasa, tiba-tiba ujian datang. Anak jatuh dari motor, anak ketabrak motor, istri masuk rumah sakit. Sementara SPP belum dibayar, sementara orang tua masih masuk rumah sakit. Apa yang mesti dikerjakan? Orang yang putus adalah orang-orang yang ketika ujian dia sabar. Dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah seni dalam menghadapi kehidupan. Ketika dia mendapatkan ujian berupa nikmat, ujian berupa harta, dia tidak segan-segan. Tadi kita lihat 112 juta hasil zakat yang Bapak kumpulkan secara simbolis dibagikan pada lembaga zakat Al-Azhar. Luar biasa Al-Azhar ini. Saya tanya, dari zakat yang dikumpulkan buat apa? Kami sekolahkan Ustaz hingga orang yang tadinya hanya menerima zakat, dia menjadi pembayar zakat. Air mata di pelinan, Bapak Ibu tidak salah memberikan uangnya, mengeluarkan zakatnya ke lembaga amil zakat. Allah Akbar, subhanallah. Ada yang sudah jadi fotografer, ada yang sudah jadi wartawan, ada yang sudah jadi ustaz, ada yang sudah menjadi penyanyi. Mereka sekolahkan uang ibu, uang bapak dikelola dengan benar. Ini pun adalah semangat sukses. Saat salat dimulai dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selesai salat, fil alamina innaka hamidu majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Dia tengok ke kanan, dia tengok ke kiri. Saya mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ia sebarkan cinta, ia sebarkan kasih, ia sebarkan sayang. Betapa pedihnya lapar, betapa dahaganya haus. Gak enak yang lapar, gak enak yang haus. Ada orang yang biasa lapar hidupnya. Lah dia tahu puasa, dia perih, dia lapar. Oh berarti saya mesti peduli dengan orang-orang lain. Ada di tengah-tengah tempat tinggal kita anak yatim, ada duafa, ada miskin, ada fuqara, ada masakin. Kalau saja kita berbuka makanan seadanya, lalu bagaimana yang biasa hidupnya menderita? Saat kita sahur kita makan seadanya, lalu bagaimana orang-orang yang sudah tidak punya ayah lagi? Ara'aita allazi yukadzdzibu bid-din, fadzalika allazi yad'u al-yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fa baylun lil musallin alladziina hum 'an salatihim sahun. Dulu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan masih hidup, pendiri Muhammadiyah, beliau tiap taklim mengajarkan kalimat, mengajarkan surat Al-Ma'un. Hari pertama Al-Ma'un, hari kedua Al-Ma'un, hari ketiga Al-Ma'un, terus Al-Ma'un terus. Muridnya bertanya, "Ya Kiai, saya sudah hafal apa yang Kiai sampaikan. Saya sudah mengerti apa yang Kiai sampaikan. Dari kemarin berturut-turut suratnya itu melulu. Enggak ada lagi yang lain apa?" Kiainya diam. Kiainya tersenyum. "Memang betul Anda sudah hafal itu ayat, tapi Anda belum mengerti." Kalian murid-muridnya, apa yang menyebabkan kamu belum mengerti? Sebelum berdiri panti asuhan, sebelum berdiri asrama yatim, asrama piatu, sebelum berdiri panti duafa, maka anda tidak mengerti tentang ra'id al-ladhi yukasidu bid-din badalika al-ladhi yaja'al yatim. Satu persatu mereka menangis dan segera mereka berpengerti, oh ternyata kami mesti berbuat buat orang lain. Rasulullah bersabda, ana wa kafilun yatim fil jannah, hakada aku dengan orang-orang yang punya anak yatim di surga nanti. Nabi angkat dua tangannya, Nabi angkat dua telunjuk dua jarinya seperti telunjuk dan jari tengahnya. Oh berarti orang yang sukses adalah orang yang mau berbahagia. Hadirin, hadirat sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bulan ini bulan maghfirah, bulan Allah mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Memang betul Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa hisaban, ghufrallahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma Ramadhana imanan wa hisaban, ghufrallahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi itu hanya dosa-dosa kecil saja. Dosa-dosa tahun yang lalu hanya dosa-dosa kecil dihapus. Dosa-dosa besar mesti taubat dengan taubat yang suha. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Semuanya astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Teringat dosa-dosanya di bulan-bulan yang lampau, di hari-hari selampau, dia berada di bulan Ramadan. Dia teringat kalau dosa-dosa kecil memang diampuni oleh Allah setahun yang lalu, tapi dosa besar kita mesti taubat dengan taubatan nasuha. Jangan biarkan yang keluar dari bulan Ramadan sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Saat kita berpuasa, angkatlah dua tangan. Kita sesali dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Kita minta ampun pada Allah. Dan kita berjanji akan mengganti dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan tidak akan mengulangi lagi. Pintu taubat terus terbuka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pekuduhan nasu wal hijarah. Alaiha malaikatun biladun syidad. La yasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Teringat mata pernah hianat pada Allah. Teringat telinga pernah hianat pada Allah. Teringat lidah pernah hianat pada Allah. Yang dimakan, yang dicari, yang diempani buat anaknya, istrinya. Teringat dosa-dosanya. Hari ini saatnya kita bertaubat. Rasakan dan yakinkan kalau bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir kita bertemu dengan bulan Ramadan. Berarti tahun depan kita enggak bisa ketemu lagi. Kita sudah dibungkuskan kapal. Kita sudah ditaruh di keranda. Kita sudah diusung ke masjid. Kita sudah disolatkan. dan kita sudah dikuburkan. Ada tiga yang mengiringi setiap muslim ketika kita sudah meninggal dunia. Yang pertama, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dua yang awal kembali, wa yabqa wahidun, yang kekal, yang tetap cuma satu. Dua yang awal apa? Istrinya cuma bisa menangis dan sampai ke kuburan. Setelah menangis, dia pulang ke rumah. Gak pernah ada istri yang mau ikut ke liang lahat, hidup sama kita di tempat yang sepi dan sunyi. Yang kedua, anak, anak yang tampan, anak yang cantik, juga tetap gak mau ikut ke dalam liang lahat. Dan yang selanjutnya adalah harta, rumah kita tinggal, mobil kita tinggal, HP apalagi, jam, emas, permata, ditinggal semua. Yang tetap adalah amal. Ayo, ayo, inilah bulan kena rahmatnya Allah dari panjangan umur. Buat apa perbanyak baca Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini Al-Qur'an diturunkan. Yuk, kita paksa lidah ini, kita paksa kaki ini untuk duduk satu hari 3 jam sebelum subuh, sudah subuh, ketika istirahat menjelang maghrib, baca tarawih, paksakan duduk, paksa pegang Al-Qur'an, buka suara kita. Tak terasa baru seminggu sudah kita memandangkan Allahumma arhamna bil Qur'an. Semuanya, waj'alhu lana imama wa nura wa huda. Allahumma dzakirna minhu واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bapaknya sudah khatam, istrinya menyusul khatam, anaknya menyusul khatam. Di bulan lain tidak pernah terjadi. Dia berusaha di bulan ini Ramadan, dia tafsir Quran, dia tiba sebanyak-banyaknya pahala alif di bulan lain menjadi 10 kebajikan. Lam di bulan lain menjadi 10 kebajikan. Mim di bulan lain menjadi 10 kebajikan. Tapi dibaca di bulan ini, Allah yang menghitung pahalanya. Kena kolapakan aku, kena hauskan aku, kau tinggalkan istikan aku, aku yang menghitung pahalanya. Ayo Pak, renungkan. Seakan-akan Ramadan ini Ramadan terakhir kita di dunia. Ramadan besok kita gak ketemu lagi. Buat bisa memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Di semata ada sebuah lagu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembalingan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Ayo, yang tetap menemani kita adalah amal. Istri pulang, suami pulang, anak pulang, harta pulang. Yang menemani kita adalah amal. Bulan ini, bulan ini, bulan pembinaan, bulan menggapai amal sebanyak-banyaknya. Silakan Silakan orang yang keluar dari bulan Ramadan ini sementara dosa-dosanya tidak diampuni. Mengajak orang berbuka saja, walaupun cuma dengan sebutir kurma, kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasanya. Lalu bagaimana? Ada lauk pauknya. Lalu bagaimana ada kuahnya? Lalu bagaimana ada air putihnya? Lalu bagaimana ada susunya? Lalu bagaimana ada bajunya? Lalu bagaimana ada sepatunya? Saya enggak tahu seperti apa pahalanya. Lihatlah di stasiun TV di Indonesia, masih ada seorang, bukan hanya seorang, bahkan ribuan orang yang satu hari pemasukan dari mencari ekonominya per hari hanya 20 ribu, anaknya 3 dan berpuasa. Itu pun mesti berjalan kaki berkilometer dengan menjual kerupuk. Kalau kerupuknya habis, baru ada untungnya 20 ribu. Ambil uang yang ada di bank, kita infakkan, kita sedekahkan di bulan ini. Bulan ini adalah syahrul rahmah, bulan cinta, bulan kasih, bulan sayang. Kemarin saya disuruh ceramah di rumah Bu Hajar Rahmah. Ketika saya datang, seribuan ayat di berkumpul dan doa apa? Saya tanya sama tuh ibu, ibu sering begini, sering Ustaz. Tuh, satu orang rajin ngajak orang berbuka mendapatkan pahala orang berpuasa. Lalu bagaimana seribu orang? Lalu bagaimana kalau sering? Pantas pabriknya makin banyak, mesinnya mula-mula 17, sekarang ratusan. Ayo Pak, ayo Bu, ayo Pak, ayo Bu, ajak anak kita, adik istri kita, bawa makanan yang berbuka, bagi-bagikan orang-orang di sekitar kita, agar tertanam nilai-nilai sosial, tertanam ada cinta, ada kasih, ada sayang di bulan Ramadan ini. Sudah jam 1. Sebentar lagi Bapak Ibu semua harus bekerja kembali. Bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan amanah, juga merupakan pintu menuju sukses Ramadan Syahrul Jihad. Ketika bekerja, ayo buktikan pada pimpinan, pada masyarakat, pada teman-teman, pada dunia, kalau Ramadan adalah justru itu kerja meningkat karena Ramadan Syahrul Jihad. Perang Badar Kubro terjadi pada bulan Ramadan. Fathul Mekah terjadi pada bulan Ramadan. Perpinjian menyeberangi Selat Gibraltar terjadi pada bulan Ramadan. Dan Soekarno-Hatta memperlampirkan kemerdekaan Indonesia, proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain disegerakan dengan cara bersama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta juga terjadi pada bulan Ramadan. Tunjukkan ketika Ramadan adalah saat kerja keras, saat kerja meningkat. Semoga kita bisa sukses menuju surga dengan membawa pahala ibadah yang sebanyak-banyaknya. Ini saja yang dapat disampaikan. Akhirnya, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiqillahi kami tarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.